Selamat malam, terima kasih Bapak Ibu Super Audience, selamat malam. Apa kabar? Pemirsa di rumah, selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Baik, senang sekali saya Uli Harinansyah bisa kembali menjumpai Anda, dan pada malam hari ini adalah sebuah episode yang cukup spesial. Dan kembali saya ingatkan kepada Anda kalau kami hadir live pada malam hari ini sehingga Anda bisa menghubungi kami dan bicara langsung dengan Pak Mario lewat nomor telepon yang akan ada di layar televisi Anda. Dan pada malam hari ini kita akan bicara mengenai sebuah topik yang berjudul Masa Depan Tak Pasti. Seperti apa kira-kira pendalaman topik tersebut? Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Mario Teguh. Selamat malam. Apa kabar? Sahabat Indonesia yang super, dimanapun Anda berada, adik-adik saya dan anak-anak saya terkasih, yang besok menanti, malam ini menanti pengumuman dari hasil UN. Banyak di antara kita merasa demikian takutnya, demikian tidak pastinya. Lulus UN pun kuliahnya belum tentu, tidak lulus UN apalagi. Sehingga banyak sekali di antara kita yang sangat khawatir mengenai masa depan. Itu sebabnya malam ini kita menaruh masa depan dengan semua ketidakpastiannya dalam perspektif yang logis. Supaya kita bisa masuki masa depan yang tidak pasti itu dengan cara-cara yang lebih pasti sampai di tempat-tempat yang baik. Itu tujuan kita malam ini. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Pak Mario, kalau kita bicara mengenai ketidakpastian dari masa depan, ya. Sesungguhnya dalam hidup itu apakah ada hal-hal yang pasti? Kalaupun ada, hal apa itu Pak? Satu, kita pegang yuk bahwa apabila segala sesuatu tidak pasti, berarti semuanya mungkin. Coba katakan sesuatu. Kita memulai bisnis sendiri, pasti berhasil? Tidak. Berarti mungkin berhasil. Sehingga ini sikapnya, setiap kali ada kesempatan gagal, jangan kecil hati karena itu